Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa mayullil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur atas karunia yang dilimpahkan oleh ta'ala kepada kita, nikmat, kesehatan, kesempatan, serta iman, sehingga senantiasa kita dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita berdoa kepada Allah agar ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan keistiqomahan kepada kita untuk dapat senantiasa beribadah kepada Allah sampai meninggalkan dunia yang fana ini. Karena sungguhnya kehidupan yang sesungguhnya yang hakiki yaitu adalah kehidupan akhirat nanti. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Ta'ala saya untuk bertemu dengan jamaah sekalian untuk mempelajari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan bahas berkaitan dengan fikih muamalah. Yang kita bahas dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Penting bagi kita untuk mempelajari ini, dijelaskan oleh muallif nantinya. Sebelumnya, pendahuluan yang ingin saya sampaikan, apa yang maksud dengan fikih muamalah? Fikih yaitu pemahaman secara bahasa. Adapun secara istilah, memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan hamba, seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Jadi kita mengetahui hukum ini yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Manusia adalah hamba Allah Ta'ala. Ini maksud dengan yaitu dari dalil yang rinci dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita akan pelajari fikih mengetahui hukum ini, apakah wajib atau sunnah atau haram atau mubah atau makruh, dari dalil langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud dengan muamalah, dahulu para ulama ketika mendengar kata muamalah, maka dipahami oleh mereka yaitu seluruh yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Contoh seperti fikih keluarga berkaitan dengan pernikahan, talak, perceraian, khulu, kemudian termasuk juga berkaitan dengan fikih jual beli dan cabang-cabangnya seperti sewa-menyewa, kerjasama, kemudian hibah, wakaf, dan seterusnya. Ini dikenal dengan fikih jual-beli. Kemudian dahulu juga dipahami muamalah, yaitu yang berkaitan dengan jinayah, yaitu kriminal. Nah, ini yang dipahami para ulama dahulunya dengan fikih muamalah. Adapun di zaman kita sekarang ini, ketika kita mendengar fikih muamalah, maka maknanya lebih khusus. Dibagi-bagi oleh para ulama, ada fikih usrah, fikih keluarga. Kemudian ada fikih jinayah. Kemudian dibahas secara khusus juga fikih muamalah. Belakangan dipahami bahwa hanya berkaitan dengan jual beli dan yang sejenis dengan jual beli atau pertukaran atau berkaitan dengan harta. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan para ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik. Kita dapati para ulama menjelaskan hadis-hadis maupun dari dalil-dalil Quran berkaitan dengan jual beli dan yang semakna dengannya. Dan ini dijelaskan para ulama susunannya dalam kitab fikih, yaitu setelah fikih ibadah. Artinya setelah kita mempelajari bagaimana bersuci kepada Allah, beribadah kepada Allah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan diurutkan oleh para ulama, yaitu berkaitan dengan fikih jual beli ini, menunjukkan pentingnya pembahasan ini bagi setiap muslim. Karena apa? Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Beribadah kepada Allah sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan, hanya aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Jadi tujuan kita ada di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini sebagai sarana menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan pada manusia sebagaimana Allah taala berfirman, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dan Allah lah yang menciptakan untuk kalian seluruhnya yang ada di muka bumi ini. Ya, artinya memang Allah ciptakan bumi ini dan seisinya adalah untuk manusia dan untuk menyempurnakan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Ta'ala, tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Kemudian Allah ciptakan sarana untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT, yaitu rezeki atau seluruh yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi dalam mencari rezeki ini, Allah SWT nanti akan kita jelaskan, yaitu harus mencari dari yang halal. Allah perintahkan pada hamba untuk mencari rezeki, yang mana sebetulnya rezeki kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum ciptakannya langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi. Maka seluruh ketentuan yang berlaku di muka bumi ini sudah ditentukan oleh Allah taala, termasuk rezeki kita. Kemudian ditulis kembali setiap masing-masing dari kita rezekinya ketika berada di rahim ibu kita. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya salah seorang dari kalian diciptakan di rahim ibunya 40 hari berbentuk air mani, kemudian dirubah 40 hari merubah menjadi segumpal darah, dan 40 hari dirubah menjadi segumpal daging. Ketika berumur 120 hari, maka diutus malaikat dan diperintahkan oleh Ta'ala menulis 4 hal. Di antaranya itu ajalnya dan rezekinya." Jadi masing-masing kita ketika dilahirkan sudah membawa rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan pernah lari dari kita, dari ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna nafsan lan tamuta hatta tustakmalu rizquha." Tustakmala rizquha. Sungguhnya jiwa tidak akan meninggalkan dunia ini, dipisahkan oleh Ta'ala dari jasad. Roh seorang tidak akan dipisahkan oleh Ta'ala, diwafatkan sampai Allah sempurnakan rezeki yang telah ditentukan Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan pada kita dalam mencari rezeki tersebut, fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan, rezeki kita sudah ditentukan oleh Ta'ala. Kemudian dalam mencari rezeki yang telah ditentukan oleh Ta'ala, harus berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Artinya apa? Menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Ta'ala, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Artinya ketika rezeki tersebut sudah jelaskan haramnya, berhenti kita, jangan sampai terus melakukannya. Ya. Jangan sampai kita mencari rezeki dari yang haram. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, fa'ajmilu fit talab, maka baguskanlah dalam mencari rezeki tersebut. Baguskanlah dengan cara, yaitu bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki, pelajari mana yang halal dan mana yang haram, agar kita bisa memastikan rezeki yang kita makan merupakan yang halal, yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena dampak dari harta haram sangat bahaya. Nah, ini akan dijelaskan oleh penulis buku Harta Haram Muamalat Kontemporer di buku ini. Ya, jadi yang perlu kita ketahui bahwa harta yang halal itulah yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu yang akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu banyak kebaikan pada harta tersebut, memberikan ketenangan ketika dicari yang dengannya halal. Allah cukupkan seluruh kebutuhannya. Ya. Apapun kebutuhannya, Allah cukupkan dengan harta rezeki yang telah Allah tentukan dari cara yang halal tersebut, kalau didapatkan dengan halal. Sebaliknya, ketika didapatkan dengan cara yang haram, jadi musibah, tidak membawa ketenangan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi yang perlu kita cari adalah keberkahan pada harta dengan cara yang halal. Karena sesuatu yang berkah tersebut, walaupun dia sedikit, pasti dia akan mencukupi dan dia akan berlebih. Dan sesuatu yang haram, walaupun dia banyak, belum tentu dia membawa kebahagiaan. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Laisatis sanatu alla tumtaru, paceklik itu bukan ketika tidak turunnya hujan. Yang hakikatnya paceklik bukan ketika tidak turunnya hujan. Walakinas sanata tumtaru wa tumtaru wala yubaraku lahu wala yanbutu lahu. Tetapi paceklik yang sesungguhnya diturunkan hujan tetapi tidak ada keberkahan, kebaikan. Ya. Tidak menumbuhkan. Pada dasarnya hujan ketika diturunkan Allah Ta'ala, ketika dia membawa keberkahan, dia akan apa? Menumbuhkan tanah yang tandus sebagai rezeki bagi manusia. Tetapi ketika tidak diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala pada hujan tersebut, terus turun dan dia menjadi musibah, banjir. Ya. Hewan-hewan pada mati, manusia, rumah, gedung-gedung hancur. Maka menjadi musibah. Begitu juga dengan rezeki. Ketika didapatkan dengan cara yang halal, maka dia membawa kebaikan. Pasti akan Allah cukupkan kebutuhannya. Dia membawa ketenangan. Ya, akan melahirkan rasa cukup. Karena tabiatnya manusia Allah ciptakan, وَتُحِبُّنَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ. Dan kalian sangat mencintai harta. Manusia tabiatnya kalau tidak diberikan ilmu dan rahmat dari Allah Ta'ala, dia akan terus, tidak akan pernah puas mencari harta. Kita lihat orang-orang yang mencari harta, tidak mementingkan mana yang halal dan haram, maka hidupnya dihabiskan untuk mencari dunia. Tidak akan pernah puas. Karena Rasulullah SAW sudah mengkabarkan, seandainya dua lembah dipenuhi dengan emas, pasti akan mencari yang ketiganya, tidak akan pernah puas. Dan itu yang kita lihat dari orang-orang yang ketika tidak mengetahui mana yang halal dan haram, dan bahkan dia bekerja tempatnya haram, banyak kejadian-kejadian, cerita-cerita nyata, mereka terus menghabiskan waktunya dalam mencari dunia, sehingga bermaksiat terus kepada Allah. Dan ini menjadi istidraj. Artinya apa? Allah akan mencabut nyawanya tiba-tiba dan dia tidak sempat bertobat kepada Allah. Maka ini musibah bagi dirinya. Di dunia tidak mendapatkan ketenangan dari harta yang dapatkan, kena terus tamak, rasa tamak. Dan di akhirat Allah mengazabnya dengan azab yang pedih selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Nah, ini bahayanya ketika seseorang tidak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram dari mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mencari rezeki dengan cara yang halal. Ini yang pentingnya kita mempelajari fikih muamalah ini. Kita pastikan bahwa hasil rezeki kita merupakan dari yang halal. Kita lihat dampak dari harta yang haram. Apa pengertian dari harta haram? Yaitu setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang oleh syariat. Nah, ini harta haram, maksudnya setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Pentingnya memahami harta haram. Di masa kita ini, seorang harus dituntut untuk mengumpulkan harta dan mencukupi kebutuhan dirinya dan menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kita lihat dalam zaman kita, pada zaman kita sekarang ini, banyak di antara orang-orang tidak mementingkan mempelajari mana yang halal dan haram. Dan ini sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Layatiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa pada manusia nantinya. La yubalil mar'u bima akhazal mal, seseorang tidak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya. Amin halalin amin haramin, apakah itu dari yang halal maupun yang haram. Nah, ini memang terjadi di zaman kita sekarang ini. Para pedagang, para pengusaha, para pegawai tidak mengerti mana, bahkan tidak mengerti rukun jual beli, syarat sah jual beli. Padahal seorang pedagang, seorang pekerja tidak mengetahui apa kewajibannya, apa yang diharam, diharamkan oleh Ta'ala dalam pekerjaannya tersebut. Ya. Nah, ini terjadi di zaman kita sekarang ini. Sangat sedikit sekali orang-orang yang mengetahui, mempelajari mana yang halal, mana yang haram. Maka orang-orang ini dikelompokkan menjadi dua. Sebagian, keadaan orang ini memang tidak pernah peduli akan kaidah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari harta. Artinya mereka tidak penting bagi mereka mau halal mau haram, tidak penting mempelajarinya. Maka ini menunjukkan perlu akidah keyakinan mereka diperiksa kembali. Kenapa? Karena keberadaan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah. Di antara menyempurnakan ibadah tersebut adalah membutuhkan rezeki. Ketika seorang tidak peduli dengan ini, maka keyakinannya terhadap syariat perlu dipertanyakan. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan kehancuran bagi orang ini yang tidak peduli dengan harta yang dicarinya, maka kehancuran, celaka hidupnya di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdu dinar, celaka hamba dinar, wa abdu dirham, celakalah hamba dirham, wa abdul khamisah, celakalah hamba pakaian. Dinar, dirham dan pakaian ini adalah bentuk kekayaan di masa Rasulullah SAW. Ya. Maka apapun bentuk kekayaan yang orang-orang hanya mementingkan untuk mencari tersebut, tidak mengetahui mana halal dan haram, maka Rasulullah SAW menggambarkan akan kehancuran mereka di dunia dan di akhirat. Sehingga mereka meyakini yang penting bagi mereka, keberhasilan mereka dalam mencari harta berkat dari diri mereka sendiri, bukan Allah menentukan rezeki. Ya, sehingga orang-orang seperti ini dia akan meyakini bahwa ini kehebatan saya dalam berbisnis, kehebatan saya dalam berdagang. Sehingga mereka menjadi apa? Seperti Qarun. Ya. Sebagaimana Qarun berkata, qala innama utitu 'ala ilmin indi. Sungguhnya aku hanya diberi harta itu, harta yang banyak ini, karena apa? Karena keahlianku, karena pengetahuanku yang ada pada diriku. Keahlianku berdagang, mengetahuinya. Sehingga mereka lupa bahwa rezeki, bahwa Allah yang mengatur. Jadi rezeki kita sudah diatur Allah Ta'ala. Menunjukkan apa? Yang perlu kita pahami juga, bahwa rezeki yang Allah berikan pada kita butuh, tidak ada hubungannya dengan hasil usaha yang kita berikan, tapi murni karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karunia dari Allah Ta'ala. Kita lihat dari kehidupan, kenyataan, ada orang-orang yang kalau betul-betul dari hasil usahanya, tentu rezeki yang banyak didapati oleh orang-orang yang paling banyak usahanya, ya, atau paling giat dalam mencari rezeki, paling banyak bekerja. Tapi kita lihat ada orang yang bekerjanya hanya sedikit, tapi rezekinya Allah lapangkan. Ada orang yang bekerja dari pagi sampai malam, banting tulang, tapi rezekinya sebegitu-begitu aja. Menunjukkan apa? Bahwa tidak ada hubungan antara rezeki dengan hasil yang diberikan seorang hamba tersebut. Maka seorang muslim yang paling penting bagi dia adalah rezeki yang berkah. Walaupun dia sedikit, tapi Allah berikan kecukupan bagi dirinya. Maka ini yang paling penting bagi seorang muslim. Kita lihat bahwa rezeki diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang bertakwa, tapi rezeki tersebut akan diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala dengan ketakwaan seorang hamba. Allah mengatakan, wa may yattaqillah yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ketakwaanlah yang paling penting bagi seorang muslim. Kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah, yakin, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, berusaha dan terus beribadah mendekatkan diri kepada Allah, Allah yang mengatur rezekinya. Ya. Maka Allah mencukupkan seluruh kebutuhannya di dunia. Tidak mungkin dia akan mati dalam kelaparan ketika dia makin bertakwa kepada Allah SWT. Dengan seyakin-yakin tawakal kepada Allah SWT. Hanya mencari rezeki dari yang halal. Dan Allah akan berikan kecukupan. Makanya kita lihat keberkahan ini sesuai dengan keimanan, ketakwaan seorang hamba. Ada orang yang gajinya sedikit, tapi dia terus bertakwa kepada Allah, terpenuhi kebutuhannya dalam kehidupan, walaupun sedikit. 2 juta, 3 juta, tapi kebutuhannya membawa, dicukupkan oleh Ta'ala untuk kebutuhannya, keluarganya. Ada orang yang penghasilannya puluhan juta, ratusan juta, tapi hutangnya di mana-mana. Ya, hutangnya di mana-mana, kemudian sakit, sakit-sakitan, kemudian uangnya habis untuk apa? Untuk berobat. Maka ini menunjukkan apa? Tidak cukup bagi dia harta yang sudah banyak tersebut. Maka yang paling penting adalah rezeki yang diberikan keberkahan oleh Ta'ala, pastinya didapatkan dengan cara yang halal dan berusaha untuk mencarinya. Karena memang kewajiban seorang muslim mencari, bekerja untuk mencari harta tersebut. Sedikit dan banyaknya Allah yang menentukan. Dan yang paling penting, tingkatkan takwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan keberkahan. Kita lihat, maka keberkahan tersebut ketika seorang makin bertakwa kepada Allah. Maka kita tanya, siapa manusia yang paling bertakwa kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan bagi umatnya, bagi kita. Ya. Bagaimana berkahnya rezeki beliau? Beliau ketika memiliki harta adalah seorang yang paling dermawan, tidak takut miskin dalam memberikan kepada seseorang. Beliau pernah memberikan ratusan unta kepada seseorang sehingga menjadikan mereka masuk Islam, orang-orang kafir. Ya, ratusan unta, satu ratusan unta berarti miliaran diberikan begitu saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang tadi masuk Islam. Ketika keadaan sulit, memang Allah beri, dan ini pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia, beliau tidak menginginkannya. Mali wa dunya, apa peduli saya terhadap dunia? Innama matsali, sesungguhnya perumpamaan kepada dunia itu seperti orang yang hanya singgah sebentar di bawah pohon. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan dunia ini. Memang pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di hadis yang lain menyebutkan bahwa meminta kepada Allah rezekinya hanya cukup makanan sehari-hari saja. Ya, memang ini diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dalam keadaan memiliki harta yang banyak, beliau adalah sebagai contoh bagaimana kedermawannya. Ketika dalam keadaan sulit juga bagaimana kesabarannya. Sehingga pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbulan-bulan tidak berasap dapurnya, artinya tidak ada yang dimasak. Ya, berbulan-bulan. Sehingga kita lihat bagaimana keberkahan rezeki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Khaibar. Ya. Perang Khaibar terjadi di musim dingin atau dikenal juga dengan perang Khandaq. Terjadi di musim dingin atau kalau bahasa kitanya perang parit atau dikenal juga perang Ahzab. Ahzab itu artinya kumpulan dari orang-orang sekutu Yahudi dan kafir Quraisy. Mereka berkumpul seluruhnya untuk berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, menyerang kota Madinah. Ya. Ketika itu sedang musim dingin. Dalam keadaan musim dingin, ekonomi keadaan ketika itu sedang sulit karena peperangan yang terus, perang Badar, perang Uhud, akhirnya perang Ahzab. Ya. Perang Ahzab ini atas usulan dari salah seorang sahabat yaitu Salman Farisi, ketika menghadapi kebiasaan tempat beliau yaitu menghadapi pasukan yang besar, ya, dengan keadaan pasukan yang kecil, maka caranya itu dengan membuat pertahanan, bikin parit. Maka diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya beliau pun ikut bekerja menggali parit yang luasnya meteran dan panjangnya ratusan kilometer, puluhan kilometer. Dalam keadaan musim dingin, ekonomi lagi sulit, sehingga ketika itu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggali parit itu ditemukan batu yang besar. Ya, batu yang besar. Maka para sahabat mengadu pada Rasulullah SAW sulitnya menghancurkan batu tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW beliau mengambil palu, kemudian dipukulkannya. Ketika beliau mengangkat sehingga kelihatan di perut beliau, yaitu tiga batu yang diikat untuk menahan lapar. Ya, menahan lapar. Kesabaran beliau dalam menahan lapar hidup di dunia ini. Memang itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Beliau lebih memilih untuk hidup seadanya di dunia ini. Karena hanya sementara. Ya. Kalau sudah ditahan dengan batu pun juga begitu laparnya. Sampai di untuk agar perut tadi, lambung tersebut seolah-olah ada yang dicerna. Sudah sangat perih, berarti laparnya. Bagaimana laparnya musim dingin. Kemudian ketika beliau mukulkan muncul cahaya. Kemudian beliau mengatakan akan ditaklukkan Romawi. Kemudian dipukul lagi akan ditaklukkan Persia. Maka orang-orang munafik mengatakan gila Muhammad ini. Ya, bisa kita lihat cerita ini Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi. Beliau masih sempat berkhayal. Muhammad ini sempat berkhayal bahwa sebentar lagi akan diserang, akan mati mereka seluruhnya ini, ya, karena akan diserang oleh pasukan yang besar, orang-orang kabilah-kabilah kafir dan orang-orang Yahudi mereka berkumpul. Sekarang dalam keadaan ketakutan, kelaparan, ya, dia masih mengatakan akan ditaklukkan Romawi yang ketika itu menguasai dunia, Persia ketika itu menguasai dunia. Tapi Rasulullah SAW wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, merupakan wahyu dari Allah Ta'ala, ditaklukkan di masa Umar bin Khattab. Ya, bagaimana Allah berikan kejayaan kepada kaum muslimin ketika mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam, dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang awalnya mereka bangsa Quraisy yang hina, yang tidak dikenal, yang miskin, hanya hidup dari gembala, sampai menaklukkan yang memiliki kekayaan dunia ketika itu, Romawi dan Persia. Sehingga ketika ditaklukkan begitu banyaknya emas, ya, hasil rampasan yang ditaruh di Masjid Nabawi, ya. Sehingga Umar pun menangis ketika itu. Sungguhnya suatu kaum ketika Allah berikan harta yang sebanyak ini melainkan akan menjadi musibah bagi kaum tersebut. Ya, ini lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, mereka lebih mementingkan kehidupannya sungguhnya, itu kehidupan akhirat. Ketika mencari rezeki betul-betul dari yang halal, karena yang haram walaupun sedikit tapi akan berdampak bagi dirinya, bagi keluarganya, dan Allah kalau tidak bertobat akan diancam dengan kehidupan yang diazab Allah Ta'ala di akhirat nanti, kehidupan yang abadi. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir ketika itu merasa sedih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kelaparan demikian, ya. Sehingga beliau pun pulang dan bertanya pada istrinya, adakah yang bisa kita hidangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka disembelihlah kita kambing kecil. Kita memiliki kambing kecil dan sedikit gandum. Disembelih kambing kecil tersebut dan diolah gandum tadi menjadi roti. Kemudian istri Jabir berpesan pada Jabir, undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang terdekat, ya. Yang terdekat. Artinya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian istrinya berpesan, jangan lupa, jangan bikin malu saya. Artinya apa? Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, bisa kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari. Jangan bikin malu saya, artinya apa? Undang sesuai dengan makanan. Kalau kambing kecil hanya satu sok gandum, palingan untuk, kalau kambing kecil itu bagi orang Arab palingan ya tiga, paling banyak 10 orang. Ya. Beda kalau kita satu kambing itu satu RT, akikahan satu RT kan satu kambing. Kalau orang Arab mereka satu kambing itu paling untuk bertiga, paling banyak 10 orang. Itu udah maksimal 10 orang. Maka Jabir pun selalu mengingat pesan ini dan berbisik pada Rasulullah SAW dan menyatakan mengundang beliau untuk makan di rumahnya karena melihat bagaimana laparnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lebih mencintai sahabatnya, umatnya. Yang dipikirkan adalah umatnya. Mereka juga dalam keadaan kelaparan, menahan ketakutan dan juga kelaparan. Mereka berjuang agar agama Allah tetap berdiri di dunia ini, ya, maka apa yang dilakukan beliau? Beliau memanggil, ya ma'syara khandak, wahai orang yang seluruhnya berada di parit. Ketika itu mereka jumlahnya 1000, ya, 1000, bahkan di lain 3000. 1000 orang dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ini Jabir mengundang kita untuk makan. Apa yang terjadi pada Jabir? Pucat mukanya. Kenapa? Makanannya untuk 3 orang, diundang 1000 orang. Karena Rasulullah SAW begitu cintanya pada para sahabat, lebih mementingkan para sahabatnya daripada dirinya, ya. Maka Rasulullah SAW pun melihat Jabir keadaan seperti itu, beliau kasihan dan berpesan pada Jabir, mari kita dahuluan, biarkan, jangan turunkan dahulu kambing tersebut dan roti, biarkan pada tempatnya. Maka Rasul dan Jabir pun mendahului dari yang lainnya. Maka Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan. Nah, ini yang penting bagi seorang muslim. Cari harta dari yang halal, kemudian berdoalah kepada Allah agar diberikan keberkahan. Karena memang harus minta kepada Allah agar diberikan keberkahan. Dan yang diberikan keberkahan hanya pada orang-orang yang hartanya halal dan takwa kepada Allah. Ya, akhirnya apa? Setelah itu apa? Sekarang hidangkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihidangkan. Ya. Diambil kemudian dihidangkan, masuk berapa orang, sekelompok orang, ya, makan kenyang, kenyang mereka, keluar, masuk lagi, dihidangkan lagi, diambil, dihidangkan sampai seluruhnya kenyang, kata Jabir, ya, seluruhnya kenyang, dan akhirnya makan Rasulullah SAW yang terakhir, ya, beliau yang terakhir. Kalau kita seorang pemimpin makan yang sedikit, apa yang kita lakukan? Kita yang pertama biasanya kan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang terakhir. Ya, beliau yang terakhir dan makan. Kemudian setelah seluruhnya kenyang, dilihat Jabir. Ternyata hidangan tadi utuh seperti semula, tidak berkurang sedikit pun. Ini menunjukkan apa? Berkahnya rezeki yang diberikan Allah taala kepada rasulnya. Ya. Jadi menunjukkan apa? Makin seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan keberkahan pada orang tersebut, cukupan pada orang tersebut. Baliknya, maka harta haram tidak akan berikan kecukupan. Orangnya tidak akan pernah puas, hartanya tidak akan pernah cukup, dan akhirnya akan bisa, kalau tidak bertobat kepada Allah, akan berdampak. Ya, kita kembali pada jam berapa, azan Isya? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Yang kedua, sebagian lagi yang masih memiliki hati, ya, ingin mempelajarinya. Akan tetapi mereka sedari kecil tidak pernah mengerti dan mempelajari ketentuan Allah. Sebagian, dan ini kebanyakan kaum muslimin, masih ada ingin keinginan untuk makan harta yang haram, tapi tidak pernah mempelajari, baik itu memang keadaan yang mengajarkan harta haram, mempelajari fikih muamalah terlebih sedikit, ya, apalagi dahulu, ya, di masa-masa dahulu tidak, kita tidak mengerti mana yang halal, apa itu riba dan segala macam, ya, dari kecil kita hanya dididik dengan bagaimana ekonomi secara kapitalis, ya, diajarkan tentang riba dan segala macamnya, ya, ini yang terjadi pada diri kita. Otomatis apa yang terjadi? Mau tidak mau pasti akan terjadi melakukan yang haram, sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Ini yang dijelaskan, dinukil oleh Abu Layth. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih muamalah, dia akan terjumus ke dalam riba. Dia akan terjerumus dalam riba, ya, makin dalam makin dalam. Riba atau sesuatu yang haram ketika dimakan, ya, baik dia tidak mengetahuinya, maka dia tidak berdosa kalau memang tidak mengetahui. Tapi kalau berbeda, kalau dia tidak ingin pelajarinya, maka dosanya adalah apa? Enggan untuk belajar ilmu agama. Tapi memang dia ingin untuk belajar, tapi memang kebetulan belum tahu, dia tidak berdosa. Akan tetapi dosa tersebut, harta haram tersebut bagaikan racun. Dosa yang kita lakukan, dia bagaikan racun, pasti berdampak. Ya, harta yang haram, walaupun kita tidak berdosa lakukan, tapi pasti dia berdampak dalam kehidupan kita. Setiap dosa yang kita lakukan ada dampaknya bagi kehidupan kita. Sehingga para salafus saleh dulu, mereka sangat takut berbuat maksiat kepada Allah. Karena musibah yang menimpa kita itulah menjadi faktor penyebab dari dosa-dosa yang kita lakukan. Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Musibah yang menimpa kalian karena sebab apa? Dosa yang kalian lakukan. Harta yang haram kita makan, pasti dia berdampak. Ya, nanti akan kita pelajari insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Insyaallah kita akan rutin membahas ini dan semoga diberikan istiqomah untuk dapat terus mempelajari sehingga kita bisa dimudahkan Allah taala berikan taufik untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah azan Isya. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Silakan kalau ada yang ingin kita perjelas atau pertanyaan satu atau dua yang kita jawab. Ya, silakan. Ya. Bagaimana tandanya istidraj? Tandanya istidraj yaitu ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian bermaksiat, senantiasa bermaksiat kepada Allah. Ya, ini tandanya adalah istidraj. Allah mengatakan hatta idza farihu bima utu, ketika mereka begitu senangnya dengan apa yang telah diberikan Allah taala. Mereka makin diberikan nikmat Allah Ta'ala, makin terus bermaksiat. Saya melakukan riba, tapi kenyataannya saya makin kaya, bisnis saya makin lancar. Terus bermaksiat kepada Allah, melakukan riba, mencari harta haram, menyuap dan segala macam. Ya. Kemudian tidak sempat bertobat dan meninggal dalam keadaan itu, itu tandanya istidraj. Ya, jadi jelaskan para ulama, ketika iza ra'aita, apabila seorang salafus saleh dulu mengatakan, lupa saya namanya, apabila engkau melihat seorang hamba diberikan oleh Ta'ala karunia oleh Ta'ala dan terus bermaksiat kepada Allah, ketahuilah sungguhnya itu adalah istidraj, artinya diulur oleh Ta'ala dan Allah mencabut nyawanya secara tiba-tiba, tidak sempat bertobat. Itu tanda adalah bahwa itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini tandanya makin terus bermaksiat. Maka itu yang perlu kita takuti. Kita takut kita terus diberikan Allah taala nikmat kesehatan, kesempatan tapi terus lalai dalam beribadah kepada Allah. Berarti nikmat kesehatan tersebut merupakan istidraj. Terus bermaksiat. Maka ini kita memohon kepada Allah agar jangan sampai termasuk orang-orang yang diistidrajkan oleh Allah Ta'ala. Silakan satu lagi kalau ada. Silakan. Waalaikumsalam. Dia belum akan diwafatkan. Iya. Nah, yang dimaksud rezeki sempurna ini apakah rezeki hanya dalam harta atau selain harta? Karena kan kita tahu sekarang banyak orang yang hidup dalam kesusahan, dia selalu berdoa, dia selalu sholat, tapi tetap susah hidupnya dari segi materi. Apakah sampai mungkin dia meninggal, apakah itu termasuk yang disebut dengan dia telah disempurnakan rezekinya? Karena sampai banyak orang akhirnya sampai bunuh diri, ngerasa bahwa saya tidak bisa hidup lagi dengan kondisi ekonomi yang sulit ini. Ya. Rezeki, pengertiannya jelaskan oleh Salih Usaimin, kullu ma yantafi'u bihil insan. Jadi maksudnya rezeki adalah seluruh yang bermanfaat. Jadi rezeki itu segala hal yang bermanfaat. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan seperti rezeki uang, rumah, istri, anak, ya, pakaian. Nah, ini adalah rezeki yang kelihatan. Yang tidak kelihatan adalah nikmat iman, ilmu, umur. Seluruhnya adalah rezeki dari Allah Ta'ala. Artinya segala rezeki kita sudah diatur Allah Ta'ala. Umur kita, ilmu kita, kemudian harta yang kita akan gunakan, anak, istri, sudah ditentukan Allah Ta'ala. Tidak pasti tidak akan meleset dari ketentuan Allah SWT. Allah memberikan rezeki tersebut, melapangkan kepada sebagian hamba dan menyempitkan bagi sebagian hamba atas hikmah yang diinginkan oleh Ta'ala. Maka seorang muslim ketika diberi rezeki, keluasan rezeki, dia beriman kepada Allah, bersyukur rezekinya dijadikan sebagai sarana beribadah kepada Allah. Seorang mukmin yang muslim ketika disempitkan oleh Ta'ala rezekinya, dia bersabar. Rasulullah sebagai contohnya, ya, ketika dalam lapang rezeki beliau menjadi orang yang dermawan. Ketika dalam sempit, maka jadikan panutan kita dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW, bagaimana bersabarnya. Dan dia maka diberikan pahala bagi orang-orang yang sabar, yaitu pahala yang tidak terhitung, ya. Maka mendapatkan pahala yang tidak akan terhitung oleh Allah Ta'ala, karena suatu kebaikan akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Tapi bagi orang-orang yang bersabar dengan kemiskinannya dan terus bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan ganjaran bagi itu pahala yang tidak terhitung. Maka ini seorang mukmin, maka dia harus bersabar. Karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Ta'ala. Kalau sampai bunuh diri, berarti menunjukkan dia tidak sabar dengan ketentuan Allah Ta'ala. Bisa kira-kira dipahami, Pak? Ya. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.